Allah Taala. Padahal sedikit sekali ya diambilnya. Cuma orang malas meroja. Qala al-Malik rahimallahu taala aslu babun na'ibi anil fa'il. Bab pengganti fa'il. Yuhdaful fa'ilu fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha maf'ulun bih. Masyaallah. Fa'il lam yujad famattasa wa tasarrafa min dharbin aw majrurin aw masdarin. Wa yadhammi awwalu al-fi'l mutlaqa wa yushariku thanihi nah tu'lima wa thalithu nah untuliqa wa yuktau ma qabla al-akhir fil mudari'i wa yuksaru fil mahdi. Masyaallah. Wa laqad nah qala wa ba'a al-kasr mukhlasa wa mushammam dhamman Wadam memuklasok. Iya. Nah, ini selesai. Terkait dengan fi'il. Naibul. Fa'il. Bab naik fa'il. Yudamul fa'il. Fa'il dihilangkan. Fayanubu anu fi ahkamihi kullihi. Makulumbi. Maka makulumbi. Yanubu anu. Menggantikan darinya. Fi ahkamihi kulliha, pada hukumnya seluruhnya. Maf'ulumbi menggantikannya pada hukumnya seluruhnya. Artinya hukum maf'ulumbi yang sudah kita pelajari. Hukum apa? Fa'il. Maf'ulumbi menduduki kedudukannya. Artinya marfu. Tadinya mansukh. Tadinya maf'ulumbi boleh di depan sekali. Tapi setelah dia menjadi naibul fa'il, tidak boleh dia di depan. Paham kan? Harus dikasih tanda tanis, bisa wajib, bisa juga jawazan. Paham kan? Pokoknya dia mengambil semua hukum apa? Fa'il. Makanya dibilang naib fa'il. Pengganti dari fa'il. Fa'il lam yujad, kalau tidak didapatkan, maksudnya maf'ulun bih. Tidak didapatkan maf'ulun bih, maka artinya sekarang ini belum akan masuk di pembahasan apa saja yang bisa menggantikan fa'il. Paman sudah lewat di mutamimah sebagian kita sebutkan bahwa bisa menggantikan naibul fa'il itu apa dulu di sana? Maf'ulun bih ini utama. Yang kedua, masdar maksudnya maf'ul mutlak. Ketiga, dorok. Keempat, jar majrur. Empat ini saja yang bisa menggantikan apa? Fa'il. Tapi kata beliau, fa'il lam yujad, kalau tidak ada maf'ulun bi, maksudnya baru beralih ke yang lain. Famaktasu wa tasarrafa min dhabbin aw majrur aw masdar. Tiga, kalau tidak ada, maka apa yang dikhususkan dan tasarrafa yang bertasrif, bertasrif, tasrif maksudnya bisa digunakan yang lain, bukan yang selalu mansub sebagai dorok atau selalu mansub sebagai masdar seperti subhanallah. Itu kan selalu menjadi apa? Masdar. Apa masdar maksudnya? Selalu menjadi maf'ulun mutlak. Di sini harus katanya mutasarrif, maksudnya bisa dipakai dalam bentuk lain. Sama juga dengan dorok. Sama juga dengan dorok, harus yang bukan selalu menjadi dorok. Yang harus bukan yang selalu menjadi maf'ulun bi, bisa dipakai yang lain. Bisa dijar dengan min atau bisa diropa seperti yaum. Paham kan? Yaum kan bisa dibaca yaumun. Bisa juga min yaum, fi yaum. Jelas ini? Ini yang boleh menjadi naibul fa'il. Supaya kenapa dipersyaratkan seperti itu? Kan namanya naibul fa'il asalnya mansub menjadi apa? Marfu. Sekarang kalau ada kata yang selalu menjadi masdar, maf'ul mutlak, paham? Kan tidak bisa marfu. Dia memang selalu apa? Mansub. Dan demikian pula kalau ada kata yang selalu menjadi dorok. Sementara kalau kita jadikan naibul fa'il, dia harus apa? Marfu. Kalau ada kata selalu dorok, tidak bisa, bertentangan dengan hukum yang berpindah tadi. Jelas kan? Makanya harus yang tasarruf yang bisa dipakai dalam bentuk lain. Jelas ini? Ini akan diuraikan lagi nanti insyaallah. berupa dorob atau majrur atau masdar. Ini sekaligus menjelaskan bahwa yang bisa menjadi naib fa'il ini maf'ulun bih 1, dorob 2, jar majrur 3, masdar 4. Masdar di sini maksudnya maf'ulun mutlak. Jelas? Selesai cerita tentang itu. Sekarang fi'ilnya. Fi'ilnya. Karena namanya, ya, fi'ilnya fa'il kan sudah ada. Sekarang untuk membedakan antara fi'ilnya fa'il dan fi'ilnya naibul fa'il, bagaimana caranya? Kata belum. Maka belum membahas dua ya. Dilihat dari awal dan sebelum terakhirnya. Dilihat dari huruf pertama dan sebelum terakhir. Kata belum. Wa yudammu awwalul fi'il mutlaqah. Di domma awal fi'il secara mutlak. Maksudnya secara mutlak. Madian kana au mudori'a. Apakah dia madi atau mudori? Tak mutlak. Di domma awal fi'il secara mutlak. Maksudnya apakah dia madi ataupun apa? Mudori. Demikian pula kalau mau tambah lagi secara mutlak. Maksudnya tulasi, rubai, sudasi, kumasi sebelumnya. Mau dia 3, 4, 5, 6. Semuanya di doma awalnya. Paham maksudnya? Paham amat? Paham makna mutlak? Apa makna mutlak amat? Bisa mati, bisa mudori. Bisa. Selesai di doma huruf pertama. Terus kedua. Kata belum. Wayushariku thani. Dan berserikat di dengan yang pertama itu yang kedua. Pada contoh tu'ul lima. Yaitu pada wazan yang diawali oleh ta'. Kalau ada kata yang diawali oleh ta' dari fil madi. Kalau ada kata yang diawali oleh ta' pada fil madi, maka di dhamma pertama dan yang kedua. Paham? Paham ini? Seperti kita sudah belajar dalam surah ini. Seperti ta'allama jadi tu'ul lima. Tadahroja ha? Tuduhrija takotala ha? Tukutila. Hanya tiga itulah wazannya. Hanya tiga. Tidak ada bentuk lain. Karena hanya ada tiga wazan yang diawali oleh apa? Tak. Tidak ada yang lain. Jelas ini? Ha? Jelas ini? Atau belum? Mubar? Jelas? Mama Nur? Ya? Iya, jangan terlalu bersedih Mama Nur. Di doma yang pertama dan yang kedua. Kemudian kata Watalib. Di doma yang pertama dan yang ketiga. Nah contoh untuliko. Maksudnya kalau awalnya alif. Alif, bukan hamzah. Semua wazan yang diawali oleh alif, maka di doma pertama dan yang ketiga. Paham gak ini? Apakah dia humasi atau sudasi? Kalau rubai ada gak? Ini dia boleh lalim. Rubai. Ada? Tidak ada. Kalau tulasi? Apalagi tidak akan pernah ada. Ini maksudnya kalau dia humasi sama sudasi. Karena cuma ada wazan 5 huruf atau 6 huruf yang diawali oleh apa? Alif. Maka di doma huruf pertama dan yang ketiga. Contoh di situ. Intolako. Jadi? Intolako. Jadi? Pertama dan ketiga. Untu. Paham? Iya? Dari yang mulai kalau ada kata ijetama. Ujutumia. Paham? Istazbaro. Hah? Apa? Paham gak ini? Semudah ini. Tapi kalau gak belajar sorof, sulit. Tapi karena kita alhamdulillah sudah selesai sorof, mudah sekali. Paham Ismail? Antum sudah belajar sorof? Hah? Belum. Di mana? Di sini? Sama siapa? Begitu ke kaidahnya. Hah? Wa yuftahu selesai awal. Wa yuftahu ma qabla al-akhir fil mudhari. Di fathah apa yang sebelum akhirnya pada mudhari, artinya gini. Ketika sebelum akhir beda mudhari sama madi. Tadi berserikat. Paham gak ini? Di fathah sebelum akhirnya pada mudhari, wa yuksar fil madi, di kasro pada madi. Mutlak mau dia sulasi, rubai, kumasi, sudasi, paham? Semuanya diapain sebelum akhir? Hah? Diapain? Kasro, kalau filma, mati. Pada film mudhari? Jelas? Jelas ini? Kemudian kata beliau, walaka finah, laka, maksudnya, ya juzu laka. Boleh bagimu, pada contoh, kola ba'a, maksudnya fi'il ajwa. Boleh bagi antum pada fi'il? Ajwa, boleh apa? Al-kasru mukhlaso. Boleh kasro yang diikhlaskan. Tahu kasro yang diikhlaskan? Tahu ikhlas? Murni kasro. Boleh, jadinya apa? Kola jadi? Kila. Alif ya, jadi ya. Karena sebelumnya apa? Kasro. Ba'a jadi? Bi'a. Soma jadi? Ha? Soma jadi? Koma jadi? Zaidun jadi? Hah? Bisa? Ismail? Zaidun jadi? Kayaknya tidak bisa. Kenapa? Isim. Bukan kayaknya, pasti nih saudara. Ini yang bilang kayaknya. Pastilah, begitulah maksudnya. Iya. Yeah. Ini boleh pertama, diikhlaskan kasrom. Yang kedua, wa musamma dhamma. Boleh diismamkan kasro dengan dhamma. Itu maksudnya. Boleh digabungkan suara kasro dengan dhamma. Kata mereka, suara dhamma di depan itu ismam. Banyak, dan suara kasro di belakang sedikit. Itu makna ismam. Suara dhamma di depan banyak, dan setelahnya suara kasro di belakangnya sedikit. Artinya gimana ini? Kuila. Surat doma banyak. Kuila. Itu namanya apa? Ismam. Ismam ini tidak ikhlas maksudnya. Tidak ikhlas. Atau tidak ikhlas? Campur. Tidak ikhlas. Campur antara doma sama kasro alif sama fathah. Alif sama ya. Jelas ini? Campur alif ya doma kasro. Jelas ini? Ini namanya apa? Ismam. Wa dhammu mukhlaso. Boleh antum ikhlaskan dhamma. Artinya, kalau antum ikhlaskan dhamma, berarti dia alifnya diganti menjadi? Wau. Jadi kola menjadi? Ba'a menjadi? Soma menjadi? Koma menjadi? Jelas ini? Tapi sudah diingatkan kita di sorof. Ini kalau tidak terjadi apa? Iltibas. Boleh tiga? Tapi kalau terjadi iltibas, dijauhi. Jelas ini? Jelas kan? Sudah lewat di sorof atau belum? Alhamdulillah. Syarah. Ya juzu hasbul fa'il imma lil jahli bih, au li ghardin lafzi, au ma'nawi. Masya Allah. Boleh dihilangkan fa'il, apakah karena tidak ditahu? Paham? Tidak ditahu? Jelas ini? Ini tujuan maksudnya. Kenapa? Atau kapan dihilangkan fa'il? Pertama, lil jahli bih. Karena memang tidak tahu. Ya, misalnya saya dari masjid keluar, sandal saya tidak ada. Langsung antum, saya bilang apa? Hah? Suriqon na'lu. Sandal telah dicuri. Kenapa saya bilang majhul? Kan tak tahu siapa itu. Ya kan? Kan tak mungkin terbang sendiri. Ada orang zalim yang pakainya. Paham kan? Paham gak ini? Ada orang zalim yang pakai sandal. Karena gak mungkin ayam. Ayam gak pakai sandal dia. Paham kan? Nah ini. Kenapa saya pakai majhul? Karena saya tidak tahu. Kalau tahu langsung dikasih bonyok saja. Iya kan? Karena ini orang zalim melampaui batas. Iya kan? Nah ini. Contoh. Ya, awalnya gordin labdi. atau dengan karena tujuan secara lafaz. Tujuan secara apa? Lafaz. Lafaz yang memang ingin dihilangkan fa'ilnya misalnya. Atau dengan tujuan secara apa? Makna. Dia tahu tapi memang ada tujuan secara apa? Makna, sehingga dia buat menjadi majhul. Akhirnya dihilangkan apa? Fa'ilnya. Jelas kan? Fal awal qaulika, yang pertama seperti ucapan antum, suri kol matau, telah dicuri barang. Paham kan? Kalau tadi kita contohnya sandal, kan itu yang sering. Iya. Paham kan ini? Dipaham ini? Eh, ini al-mata. Dalam keadaan tidak tahu. Waruyan Rasulullah SAW, ida lam. Ini dikatakan apa? Maksud contoh kedua. Waruya an Rasulillah. Dan diriwayatkan. Karena tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Siapa yang rawinya. Tapi dengan apa? Waruya dan diriwayatkan. Kapan ini? Idza lam yu'lam as-sariq war-rawi. Kalau tidak diketahui pencurinya. Dan kalau tidak diketahui apa? Perawinya. Paham kan? Wastani yang kedua. Maksudnya tujuan apa tadi? Tujuan secara lafaz seperti kekaulihim, seperti perkataan mereka, yaitu orang-orang yang kalau berucap selalu bersajak. Kalau berucap selalu apa? Bersajak. Tahu bersajak? Ujung-ujungnya apa? Sama. Seperti mereka bilang, man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Dia bilang, lihat. Fa'innahu laukila, sesungguhnya seandainya dikatakan hamidan nasu sirotahu ikhtalafatis saja'ah, maka akan rusak sajaknya. Iya kan? Ini kan kata mantobat sirotuhu humidat sir mantobat sarirotuhu humidat sirotuhu, kertas kalau dilipat itu tobat humidat. Sama? Akhirnya tak. Sarirotuhu, sirotuhu. Sama? Itu namanya diitbat. Ketika diitbat, pas hurufnya, atau diitbat, dilipat. Jadi ini kan dua kalimat. Ketika kita gandengkan dari satu ke atas, satu di bawah, itu pas matinya. Ujungnya tak sukun, tak sukun. Tak doma, tak doma. Paham gak ini? Ini namanya ucapan yang bersajak. Tapi kalau antum bilang, mantobat sarirotuhu hamidan nasusirotahu, pas enggak? Pas enggak? Hah? Pas enggak sajanya? Ikhtallah. Ini akan rusak. Paham gak ini? Maka ini kepentingan apa ini? Lafaz atau makna? Lafaz. Supaya indah lafaznya, akhirnya dia hilangkan fa'ilnya dan fi'ilnya jadikan majhul. Jelas ya? Alasannya lafaz. Wasalih yang ketiga, yaitu alasan secara apa? Maknawi. Kaqouli ta'ala ya ayuhalladina amanu, idha kila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, wa idha kila nshuzu fanshuzu. Mana dia? Hah? Idha kila nshuzu fanshuzu. Syed kita mana? Kila, maksudnya apa? Tadi yang sudah dikatakan di awal, idza kila lakum tafassahu. Padahal kan kalau dikatakan idza qala, itu kan maknanya gimana? Kan tak terlalu cantik maknanya, paham ya? Ah, bukan lafaznya ini. Bukan karena fa'ilnya tidak ditahu. Paham kan? Tapi karena apa namanya? Yang diinginkan apa? Maknanya, kalau dikatakan kepada kalian tafassahu, karena kalau dibilang, kalau ada yang mengatakan kepada kalian, nanti butuh dilihat dulu yang mengatakan. Nah, kalau ini kalau dikatakan langsung, sama dengan ini. Wa qawlu syahidah sama. Wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim idha id ajsha'ul qawmi ajalu. Mana dia? Hah? Muddat al-aidi, dihilangkan apanya? Kata beluk fahudi fal-fa'il fi dhalika kulli, dihilangkan fa'il pada hal itu seluruhnya. Kenapa? Li'annahu lam yata'allaq gordun bidhikri, karena tidak ada tujuan memang untuk menyebutkannya, karena memang maknanya sudah seperti itu yang diinginkan. Karena memang maknanya sudah seperti itu yang diinginkan. Wahai tuhu di fa'ilu fi'il. Ketika dihilangkan fa'ilnya fi'il. Fa'inna katakumu tukimu maqamahul maf'ul bih. Sesungguhnya kamu mendudukan kedudukannya yang maf'ul bih. Wa tu'tihi ahkama. Dan kamu berikan hukumnya al-maskurota. Yang disebutkan lahu untuk fa'il. Fi babih di babnya. Di babnya. Fatu soyiruhu marfu'ah ba'dan kana mansubah. Satu. Fatu soyiruhu maka antum jadikan dia mansu marfu'ah marfu ba'dan kana mansubah. Setelah sebelumnya mansu. Ba'dan kana setelah sebelumnya. Ya, ba'dan setelah. Kana sebelum. Tahu gak ini? Setelah sebelumnya mansu. Wa umdatan ba'dan kana fadlatan. Dan menjadi umdah setelah sebelumnya apa? Fadlah. Tahu fadlah? Pelengkap kalimat. Antum kan bilang, ja'a Muhammadun sudah sempurna. Demikian pula, doroba aliun selesai. Karena fi'il kalau sudah ada fa'ilnya, sempurna. Bam. Setelah itu dia datangkan maf'ulnya hanya sebagai apa? Fadlah. Pelengkapnya. Nah, sekarang kalau sudah hilang fa'il, dia jadi umdah. Tidak boleh dihilang. Wajib ta'khir anil fi'li ba'dan kana ja'iz taqdim alaihi. Wajib diakhirkan dari fi'il setelah sebelumnya boleh dikedepankan. Betul kan? Yang tadi itu. Fariqun hada. Paham ini? Jelas ini? Boleh depan asalnya. Tapi setelah dia jadi naibul fa'il, wajib diakhirkan. Wa yu'annat lahul fi'il. In kana mu'annata. Dan di mu'annas untungnya fi'il. Kalau dia mu'annas takul pinah. Antum katakan pada contoh. Doroba zaidun amrun. Duriba amrun. Ya kan? Wafi doroba zaidun hindun. Hindan antum bilang duribat hindun. Paham kan? Mudah sekali. Kalau kita sudah paham fa'il, otomatis ini paham. Fa'il lam yakun bil kalami maf'ulun bih. Kalau tidak ada dalam kalimat itu maf'ulun bih. Naba dorfu awil jar wal majrur awil masdar. Maka dorof atau jar majrur atau masdar. Naba menggantikannya. Menggantikannya. Takul antum badan. Siro farsakhun. Asalnya farsakhon. Mansub sebagai maf'ulun fi. Betul enggak? Farsakhon mansub sebagai maf'ulun fi. Tahu maf'ulun fi? Loro. Ya, setelah itu dia jadi naibul fa'il. Asalnya misalnya tadi itu saro Ahmadu farsakhon. Saro Ahmadu farsakhon. Hilang Ahmad jadi siro farsakun. Si maromodonu. Asalnya Soma Ahmadu Ramadona. Begitu aslinya. Paham kan? Setelah itu dihilangkan Ahmadnya jadi apa? Sima Ramadon. Murro Bizaidin. Asalnya ini kan biasa contohnya Marortu Bizaidin. Iya. Setelah dihilangkan fa'ilnya jadinya apa? Murro Bizaidin. Naibul fa'ilnya berupa apa ini? Jar Majrur. Wajulisa Julusul Amiri. Asalnya jalasa julusal amiri. Julusa sebagai apa? Maf'ul mutlak. Tapi dihilangkan fa'ilnya. Akhirnya dia menggantikannya. Jadinya julisa julusul amiri. Jelas? Kemudian kata beliau. Wala juzunia batu dorfi wal masdar illa bisalah tati syurut. Masya Allah. Syaratnya itu sudah disebutkan di matan. Tidak boleh dorof dan masdar menggantikan. Dorof dan masdar menggantikan. Iya, fa'il kecuali dengan tiga syarat. Salah satunya ahaduha. Salah satunya, iya, ayyakuna mukhtasson. Harus dia mukhtas. Iya, harus dia apa? Mukhtas. Apa artinya mukhtas? Hah? Iya, harus dia mukhtas. Apa makna mukhtas? Yang harus dia kata-kata yang dikhususkan. Apakah dengan sifat kah? Atau dengan idofah kah? Karena itu sudah lewat pembahasan tuh. Kata dikhususkan itu bisa dengan sifat setelahnya. Kalau di pembahasan Muqtada Khobar dulu. Wala abdun mu'minun. Paham? Atau di idofah kan? Seperti apa dulu? Hah? Dicontoh di Muqtada Khobar. Hah? Khomsu solawatin. Paham kan? Pokoknya harus dia dikhususkan. Itu pertama. Makanya tadi itu antum lihat masdarnya julusul amiri. Itu apa kan? Paham gak ini? Antum coba ya, perhatikan contoh yang telah lewat tadi. Dikhususkan katanya. Fala juz, enggak boleh duri boleh. Kenapa? Tidak dikhususkan. Bisa kalau Bibi Antum bilang, duriba dorbul amin. Duriba dorbul ustaz. Duriba dorbu amar. Misalnya. Paham ini? Dikhususkan dengan apa? Idopa. Wala sima zaman. Tidak boleh. Sima zaman. Suatu waktu puasa. Gimana ini? Jelaskan. Ini tidak boleh. Wala utukiba maka. Tempat diitikaf. Tempat apa maksudnya? Makan apa? Makanun wasi. Kalau ada naafnya, masya Allah. Bisa untuk ada utukiba makanun wasiun. Selesai. Makanun nadibun. Paham gak ini? Ini selesai, masya Allah, boleh. Iya? Kenapa ini tidak boleh? Li adam ikhtisosiha. Karena semuanya tidak dikhususkan. Tahu dikhususkan? Paham ya? Dengan khususkan, tulis itu tadi. Dikhususkan apakah dengan idhofah atau dengan sifat. Iya, sudah lewat sebenarnya di kata dikhususkan ini di pembahasan mutarakobat. Fala, lihat kata belum fa'in kulta. Kalau antum bilang, duriba dorbun syadidun. Boleh? Boleh? Kenapa? Ada sifatnya. Sima zamanun tawilun. Boleh? Boleh. Ada apanya? Sifat. Waktu kiba makanun hasanun. Jaza. Semua ini? Boleh. Kenapa? Li khususil ikhtisosi bil wasfi. Karena telah terjadi pengkhususan dengan sifat. Jelas ya? Jelas ya? Masya Allah. Astan yang kedua. Ayyakuna mutasorifah. Harus dia mutasorif. Mutasorif bukan yang mutasorif menurut ulama sorof. Bukan. Mutasorif di sini apa maksudnya? Ailah mulazimah linasbi. Bukan kata yang selalu mansub. Paham? Bukan kata yang memang selalu mansub sebagai maf'ulun mutlak. Sebagai masdar. Bukan. Fala takul. Ala dorbiyati awil masdariyah. Bukan yang selalu mansub di atas dorbiyah atau di atas masdar. Maksudnya maf'ulun mutlak. Fala yajuzna boleh. Subhanallah. Antum dhamma. Tidak akan pernah. Iya. Bidom. Ala ayyakuna naiban manaba fa'il fi'ilahu al-muqaddar. Yaitu dia sebagai naib fa'il. Manab menggantikan fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Tidak boleh. Ala anna takdirahu. Yaitu antum jadikan takdirnya. Yusabbahu subhanallah. Tahu gak ini? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Wala. Tidak boleh pula. Yuja'u idha ja'a zaid. Yuja'u idha ja'a zaid. Yaitu antum irob apa? Antum irob apa? Idha menjadi apa? Naib fa'il. Boleh gak? Tidak boleh. Ini idha selama-lamanya jadi dorob. Ini idha. Selalu dia menjadi apa? Dorob. Jelas ini? Tidak boleh dia menjadi naibul fa'il. Perhatikan baik-baik ini. Ini syarat ini ditekankan di sini yang kuat ini. Di kontur nada. Di sebelumnya hanya sekedar lewat. Syarat mukhtas. Mutasorifan. Itu di buku-buku lain sekedar lewat. Di sini dijelaskan dengan jelas. Bang kan? Di sini. Masya Allah. Nah, ini syarat. Dia bilang. Walau jauh idha ja'a zaid. Ala anna idha na'ibatun anil fa'il. Tidak boleh. Kenapa? Li'annahumma la yutasorofan. Karena keduanya tidak yutasorof. Maksudnya tidak digunakan untuk yang lain selain dorof atau selain maf'ulun. Maf'ulun mutlak. Maf'ulun bi. Selain maf'ulun mutlak. Selesai. Al-Thalith yang ketiga. Alla yakuna al-maf'ulun bi mawjuda. Tentunya. Ya, maf'ulun bi-nya tidak, tidak ada. Karena kalau ada maf'ulun bi, maka siapa yang mengganti? Siapa yang mengganti kalau ada dia maf'ulun bi? Ya, pasti maf'ulun bi, karena itu adalah pokok yang menggantikan fa'il. Fala takut, tak boleh antum bilang, duribal yaumu zaidan. Antum jadikan yaumu naibul fa'il, zaidan tetap mansub. Tak boleh. Kalau ada maf'ulun bi, tak boleh dorong. Khilafan lil akhfash wal kufiyin. Ini berbeda dengan al akhfash dan kufiyin. Dan memang keumumannya pendapatnya kufa itu bermudahan. Selalu pakai kias. Makanya mereka bermudahan. Selalu pakai apa? Kias. Kalau basro ketat mereka. karena mereka pakai simai. Kalau didengar dari orang Arab, ya itu dipakai. Tidak usah dikiaskan dengan yang lain. Paham kan? Banyak hal yang berselisih antara Kufah dan Basrah gara-gara landasannya salah. Landasannya apa? Yang berbeda. Jelas ini? Iya. Seperti telah lewat misalnya pembahasan kaifama. Menjazam atau tidak? Orang Kufah bilang menjazam. Dikiaskan dengan yang lain. Kalau orang Basrah, tidak didengar contohnya dari orang Arab. Paham pembahasannya? Jadi seperti itu. Iya, makanya yang rata-rata yang kuat itu pendapat Basrah. Karena mau kita apa kalau orang Arab dah bilang? Paham kan? Kata Allah Ta'ala, wa hadza syartu aidan jarin fil jar wal majrur. Syarat yang ini juga, syarat yang ini. Yang ketiga ini. Kalau syarat yang tadi, syarat yang dua tadi itu, yang muhtas sama mutasorifah, tidak berlaku pada jar majrur. Paham? Kalau di buku sorof sebelumnya, seakan-akan itu berlaku pada jar majrur. Tidak. Ini, itu dua syarat itu. Mutasorif dan muhtas tidak berlaku pada siapa? Jar majrur. Hanya berlaku pada dorob dan masdar. Kalau ini juga berlaku pada jar majrur, wakilah jarin aidon, dan perselisihan juga ya sama antara Kufah dan ya Basrah. Wahtajja al-mujizu bikiroati Abi Ja'far. Orang yang membolehkannya berhujjah dengan bacaannya Abu Ja'far. Liyujaza. Dia baca yujaza. Liyujaza qawman bimakanu yaksibun. Wabi kauli syair. Gimana ini pendapat ini? Gimana ini? Apa maksudnya itu? Liyujaza qawman bimakanu yaksibun. Mana syairnya? Hah? Bima sebagai apa? Naibul fa'il. Qauman tetap mansub. Padahal dia asalnya apa? Maf'ulun bi. Kan ini asalnya liyajziyallahu qauman, liyajziyallahu qauman bima kanu yaksibun. Paham masalahnya? Paham? Mereka berdalil dengan bacaan itu. Kalau dibaca liyajza qaumun bima kanu yaksibun itu aslinya. Tapi dia baca liyujaza qauman. Maf'ulun bihnya masih mansub. Yang menjadi naibul fa'ilnya siapa? Bima kanu yaksibun maksud jar majrur. Paham pembahasannya? Paham ini? Ini kata mereka. Wa bi qouli syair mereka berdalil dengan akan ada bantahan sebentar, tunggu sabar sedikit. Dan mereka berdalil dengan perkataan penyair wa innama yurdil munibu rabbahu madama ma'niyan bidikri kolbahu bidikrin kolbahu. Mana dia? Itu dia bilang kolbahu mansub ma'niyan. Perhatikan baik-baik, masya Allah, ini kadang membuat kita akan menyatakan tidak ada syahidnya di sini. Syahidnya ma'niyan. Ma'niyan itu isi maf'ul, asalnya ma'nuyan. Ma'nuyan, paham asalnya? Kemudian ketemu waw sama ya, maka wawnya diganti menjadi ya, jadinya ma'nuyan. Paham ini? Setelah itu apa yang terjadi? Idgham ya ke ya, jadinya ma'nuyan. Setelah itu ya contoh dengan kasroh, jadilah ma'niyan. Isim maf'ul butuh ke siapa? Isim maf'ul beramal amalan fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Itu maksudnya fi'il majhul. Berarti sekarang dibilang kolbahu mansub, mana naibul fa'ilnya? Bidikrin. Paham itu? Paham ini? Bidikrin. Ini dalil mereka kedua. Fa'ukima bima dalam ayat wa bidikri, maka bima dan bidikri menduduki ma'awujudi qawman wa kolbahu. Padahal ada qawman dan ada kolbahu. Uji ba'anil bait bi'anahu dururah. Satu. Paling gampang dijawab dari bait syair. Bait syair itu dururah itu, saudara. Paham gak ini? Paling gampang kalau syair. Paling gampang. Terus. Wa'anil kiro'ati ba'anah syadah. Adapun kiro'ah dia baca qawman, itu kiro'ah syadah. Maksudnya datang bacaannya tapi syad. Menyelisihi kok? Kok edah bahasa. Jelas ini. Nah, ini selesai. Wa yatamala yakunal qa'im maqaman fa'il dhamir mustatirun. Iya, bisa juga ihtimal. Anggaplah dibaca qauman. Anggaplah dibaca apa? Qauman, anggaplah. Maka ihtimal kemungkinan yang menduduki kedudukan fa'il adalah dhamir mustatir. Adalah yang menduduki kedudukan fa'il adalah dhamir apa? Mustatir. Fil fi'il, dalam fi'il itu yujza. Kan ada yujza dia. Paham kan? Iya. Di fi'il a'idan 'alal ghufran al-mafhum min qoulihi ta'ala, yang kembali kepada ghufran, pengampunan yang dipahami dari firman Allah sebelumnya. Kullil ladzina amanu yaghfiru. Apa maksudnya istilahnya? Katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru. Iya? Iya? Istilahnya apa? Liyujzal ghufranu qauma. Supaya pengampunan itu akan dibalas ya. Dengan pengampunan itu akan dibalas qaum. Paham gak ini? Ini maksudnya kalau seandainya kita katakan anggaplah bacaan itu benar, maka kita katakan qaum dan bima bukan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Paham jalan keluarnya? Dhamir mustatir yang dipahami yang kembali kepada ayat sebelumnya. Yang kembali kepada ayat sebelumnya. Wa innama uqimal maf'ul bih ghayata ma fihi annahu maf'ul tsani. Wa dzalika jaizun. Nah, tidak lain dia menduduki kedudukan maf'ul yang paling tingginya kita katakan dia adalah maf'ul tsani. Paham kan? Dan itu dibolehkan. Jelas ini? Kan? Paling tingginya kita katakan sudah itu adalah maf'ul tsani tetap mansub. Iya kan? Yang maf'ul awalnya mana? Yang sudah marfu dhamir mustatir. Jelas ini? Itu kalau kita baca qauman. Tapi kalau kita baca qaumun? Kalau dibaca qaumun seperti dalam bacaan kita. Kan bacaan kita liyujza qaumun bima kanu yaksibun. Kalau begitu bacaannya ada masalah? Tidak ada masalah sama sekali. Jelas kan? Tidak ada lagi masalah. Habis waktu. Tangguh sekali ya. Selesaikan. Baik Soleh, siap. Wa idza hudifal, selesaikan ini hari Kamis. Yang kemarin sama Soleh. Kenapa antum kasih bola matanya saya? Oh, enggak sih. Iya. Wa idza hudifal fi'il al-fa'ilu wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' maqamahu. Ini tinggal cerita fi'il saja ini. Ini anunya urusannya sorong. Kalau dihilangkan fa'il wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' maqamahu, dan sesuatu dari ini tadi yang disebutkan tadi itu menduduki kedudukannya, wajib taghyir al-fi'il. Wajib diubah fi'ilnya. Pertama bidhommi awalihi madian kana au mudhari'a. Dengan bidhomma awalnya apakah madi atau mudhari? Madian itu khobarnya kana ini kedepankan. Paham kan? Apakah dia madi atau mudhari? Bikasri ma qabla akhirihi wa bikasri ma qabla akhiri fil madi. Dan dengan dikasrah sebelum akhirnya pada madi, wa bi fathihi fil mudhari, dan di fathah sebelum akhirnya pada mudhari, taqul duriba wa yudrabu. Tamat. Wa idza kana al-fi'lu mubtada'an, wa idza kana al-fi'lu mubtada'an bi ta'in zaidatin, mubtada bukan mubtada. Makna ini, kalau fi'lnya diawali oleh ta' zaidatin, ta' tambahan, atau bi hamzati waslin, atau dengan hamzah wasol, maka atau hamzah wasol alif, maksudnya hamzah wasol itu alif, diawali oleh hamzah wasol, maka syaraka fi dhommi tsanihi awwalahu wa fi mas'alat fi mas'alati ta, maka bersyirikat pada dhomma, ya bersyirikat dengan dia pada dhomma yang keduanya awalnya, bersyirikat dalam dhomma yang kedua dengan awalnya dalam masalah apa? Tak. Maksudnya pada yang diawali oleh tak. Masalah itu dan bersyirikat yang ketiganya awalahu dengan yang pertamanya, huruf pertamanya fi mas'alatil hamzah. Pada masalah apa? Hamzah. Paham alif? Hai Ruslan. Atau bingung? Hah? Paham sih? Iya. Takulu bi ta'allamtu. Antum katakan ta'allamtul mas'alata. Antum bilang apa? Tu'ullimatil mas'alatu. Tu'ullima. Iya. Bidhommi ta' wal ain. Dengan bidhommi ta' dan ainnya. Tu'ull. Wa bitolaktu bizaidin untuliqo. Bidhommil hamzah wa ta'. Dengan bidhommi hamzah dan ta'nya. Qala Allah Ta'ala. Famanit turro. Utturro. cuma karena disambung famanitturra. Itu di dhamma asalnya kalau dipisah. Al dhamma awal dan yang ketiga. Wa idza butudi al fi'lu. Ya. Wa idza butudi abil fi'li kila, kalau diawali dengan fi itu maka dikatakan, maksudnya kalau antum hendak dibilang faman. Paham? Langsung diawali dengan fi'ilnya, antum baca di awalnya. Utturra. Jelas? Bidom mil hamzati wa ta din di dom hamza dan ta qala al-Hudali berkata al-Hudali sabaku hawaiya wa anaku li hawahumu matu khurrimu wa li kulli jambin musrahu. Mana dia? Tukhurrimu di doma yang pertama dan yang ketiga. Doma yang pertama dan yang kedua. Wa idal kanal fi'lu madiyan sulasiyan mu'tal wasat. Kalau fi'il madinya tiga huruf, tengahnya mu'tal. Maksudnya fi'il ajwab. Ya, tapi di nahwu kan tidak bilang dia. Dia cuma bilang sohi akhir, sohi akhir atau mu'tal akhir. Tidak dibilang namanya. Di sorof itu baru disebut. Iya. Nah, qala wa ba'a jazalaka fihi thalath lughat. Boleh bagimu padanya tiga bahasa. Ihdaha satunya wahiyal fusha. Dan ini yang paling pastinya kasru maqoblal alif. Kasro sebelum alif, fatu kelabul alifu ya'an, maka diubah alif menjadi ya. Tam. Asani yang kedua, ismamul kasri syai'an minud dom, mencampurkan kasro dengan suara dari dom, suara dari sesuatu dari dom. Tambihan al asli, untuk mengingatkan aslinya. Aslinya kan waw. Tam. Dan aslinya bisa dibilang apa? Dom. Domma. Jelas? Wahya logotum fasiha. Aido. Ini bahasa pasti juga. Kalau tadi fusha isim tafdil, bahasa yang paling pasti. Kalau ini fasiha, bahasa yang pasti. Ya. Asal yang ketiga, ikhlasud dhammi awalihi, ikhlaskan dhamma pertamanya. Fayajibu qalbul alif wawa. Maka ketiga itu wajib diubah alifnya menjadi waw. Fatakul, antuk katakan kula wabu'a wahya qalilatun. Ini bahasa yang sedikit. Paham ini? Alhamdulillah selesai.